aku punya saya. Terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejam, kejamnya dunia. Tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Menceritakan menangis pilu dan derita, merintih dan berdoa dimanapun berada. Terbang, terbanglah.